Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 554. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun kehebatan, maka menambahkan atas pengagungan. Bahkan kehebatan itu adalah ibarat dari ketakutan yang timbulnya dari rasa pengagungan. Karena orang yang tidak takut, maka tidaklah dinamakan dia orang yang merasa kehebatan. Ketakutan kepada kalajengking dan kejahatan budi seseorang dan sebagainya, dari sebab-sebab yang mengejikan, tidaklah dinamakan takut kehebatan. Tetapi takut kepada sultan yang diagungkan, itulah yang dinamakan takut kehebatan. Kehebatan ialah takut yang sumbernya pengagungan. Adapun harap, maka tidak ragu lagi, adalah suatu tambahan. Berapa banyak orang membesarkan seseorang raja, ia takut kepadanya atau takut akan kekuasaannya. Tetapi ia tiada pengharap akan pembalasannya. Dan hamba sewajarnya lah mengharap dengan sholatnya itu akan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ia takut dengan keteledorannya akan siksaan Allah Azza wa Jalla. Adapun malu, maka adalah suatu tambahan pada umumnya. Karena sandarannya ialah perasaan keteledoran dan sangkaan berdosa. Dan tergambarlah pengagungan, bangkut, dan harap dengan tanpa malu, di mana tidak ada sangkaan peledor yang berbuat dosa dan berbuat dosa. Adapun sebab-sebab daripada pengertian yang 6 itu, maka ketahuilah kiranya bahwa kehadiran hati sebabnya ialah cita-cita. Hati kita mengikuti cita-cita kita. Dia tidak hadir kecuali mengenai apa yang kita cita-citakan. Manakala ada sesuatu hal yang menjadi cita-cita kita, maka hadirlah hati padanya dengan kehendak atau tanpa kehendak. Hati itu terpaksa dan tunduk patuh kepadanya. Apabila hati itu tidak hadir di dalam sholat, bukanlah dia itu menganggur, tetapi menerawang pada cita-cita yang datang kepadanya dari hal ihwal duniawi. Dari itu, tiada daya dan cara untuk menghadirkan hati selain dengan menjuruskan cita-cita kepada sholat. Dan cita-citanya itu tidak menjurus kepadanya selama belum nyata bahwa maksud yang dicari terpaku padanya. Yang demikian itu ialah iman dan membenarkan bahwa akhirat adalah lebih baik dan kekal abadi, dan sholat adalah jalan kepadanya. Apabila ini ditambahkan kepada pengetahuan yang sejati dengan kehinaan dunia dan kepentingannya, niscaya secara keseluruhan berhasillah kehadiran hati itu di dalam sholat. Dan dengan alasan yang seperti ini, hadir Anda itu hadir apabila Anda berada di hadapan sebagian pembesar yang tidak sanggup memberi kemadaratan dan kemanfaatan pada Anda. Apabila hati itu tidak hadir ketika bermunajat dengan raja di raja, di mana di dalam tangannya alam al-mulki dan alam al-malakut, kemanfaatan dan kemadaratan, maka janganlah kiranya Anda menyangka ada sesuatu sebab yang lain baginya, selain dari kelemahan iman maka bersungguh-sungguhlah sekarang menguatkan iman itu. Dan caranya akan dibahas secara mendalam, tidak pada tempat ini. Adapun pemahaman, maka sebabnya setelah dia kehadiran hati ialah ketekunan berpikir dan menjuruskan hati kepada memahami arti. Dan obatnya adalah obat menghadirkan hati serta menghadapkan kepada pemikiran dan terus-menerus menolak segala yang terlintas di dalam batin. Dan obat menolak segala yang terlintas yang membawa kepada kebimbangan batin ialah memutuskan segala materinya, yakni mencabut diri dari segala sebab yang menarik segala yang terlintas itu kepadanya. Selama materi-materi itu tidak diputuskan, maka selama itu pula lah segala yang terlintas itu tidak berpaling daripadanya. Barang siapa menyukai sesuatu, niscaya banyaklah menyebut-nyebutnya. Maka menyebut-nyebutkan yang disukai itu, lalu dengan sendirinya menyerbu ke dalam hati. Dan itu kita melihat bahwa orang yang mencintai selain Allah Ta'ala, maka tidaklah bersih salatnya dari lintasan-lintasan ke dalam hati. Adapun pengagungan adalah suatu keadaan bagi hati yang terjadi daripada dua ma'rifah atau pengenalan. Pertama, mengenal kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah sebagian dari pokok-pokok iman. Siapa yang tidak mengimani keagungannya, niscaya jiwanya tidak meyakini akan keagungannya. Kedua, mengenai kehinaan diri, kerendahan, dan keadaannya sebagai hamba yang mematuhi dan tunduk kepada Tuhannya. Sehingga dari ma'rifah yang dua ini, lahirlah ketenangan, kesepian hati dari dunia, dan kekhusyuan jiwa kepada Allah yang Maha Suci. Lalu dikatakannya, yang demikian itu pengagungan. Selama tidak terjalin ma'rifah kehinaan diri dengan ma'rifah keagungan ilahi, maka selama itu pulalah tidak teratur keadaan pengagungan dan kekhusyuan hati. Orang yang merasa tiada memerlukan kepada orang lain dan merasa aman kepada dirinya sendiri, maka boleh ia mengenal dari orang lain itu akan sifat keagungan. Dan tidaklah kekhusyuan hati dan mengagungkan orang itu menjadi perilakunya, karena faktor yang lain, yaitu mengenal kehinaan diri dan memerlukan diri kepada orang itu, tidak ada padanya. Adapun kehebatan dan ketakutan, maka adalah keadaan bagi diri yang terjadi dari mengenal kekuasaan Allah, keperkasaan dan ketembusan kehendaknya, serta kurang perhatian kepadanya. Dan kalaulah ia membinasakan segala orang yang terdahulu dan yang terkemudian, niscaya tidaklah berkurang dari kerajaannya sebesar biji sawi pun. Hal ini di samping membaca segala peristiwa yang berlaku pada nabi-nabi dan wali-wali, dari bermacam-macam musibah dan malapetaka, serta berkuasa ia menolak. Sebaliknya, daripada apa yang tampak pada raja-raja dunia. Kesimpulannya, semakin bertambah ilmu dengan Allah, maka semakin bertambah ketakutan dan kehebatan kepadanya. Dan akan datang nanti penjelasan sebab-sebab yang demikian pada kitab takut dari rubuk yang melepaskan. Adapun harap, maka sebabnya ialah karena mengenal kelemahan kelembutan Allah Azza wa Jalla, kemurahannya, kemerataan nikmatnya, kehalusan perbuatannya, dan mengenal kebenarannya pada janjinya akan surga dengan sholat. Apabila berhasillah keyakinan dengan janjinya dan makrifah dengan kelemah lembutannya, niscaya dari keseluruhannya itu pastilah membangkitkan pengharapan. Adapun malu, maka adalah dengan perasaan, keteledoran di dalam ibadah dan mengetahui dengan kelemahan menegakkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan malu itu kuat dengan pengetahuan kekurangan diri, bahaya hawa nafsu, kurang keikhlasan, kotor kebatinan, dan condong kepada kebahagiaan yang segera atau dunia di dalam segala amal perbuatannya, serta mengetahui dengan keagungan yang dikehendaki oleh kebenaran Allah Azza wa Jalla, dan mengetahui bahwa Ia melihat kepada rahasia dan segala getaran hati meskipun halus dan tersembunyi. Segala pengetahuan ini apabila mendatangkan keyakinan, niscaya membangkitlah dengan sendirinya dari hati itu untuk suatu keadaan yang dinamakan malu. Inilah sebab-sebab dari sifat-sifat itu. Tiap-tiap apa yang dicari supaya berhasil, maka obatnya ialah mendatangkan sebab adanya. Di dalam mengenal sebab itu, dapatlah mengenal obatnya. Dan pengikat segala sebab itu ialah iman dan yakin, yakni segala makrifah ini yang telah kami sebutkan. Arti adanya yakin ialah tiada ragu dan makrifah itu berkuasa pada hati, sebagaimana telah diterangkan pada penjelasan tentang yakin dari kitab ilmu. Menurut kadarnya yakin, khusyuklah hati. Dari itu berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datanglah salat, lalu seakan-akan beliau tiada mengenal kami dan kami pun tiada mengenal beliau. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, apabila engkau menyebutkan atau berzikir akan aku, maka sebutkanlah akan aku, di mana seluruh anggota tubuhmu, di mana seluruh anggota tubuhmu bergerak. Dan adalah engkau ketika berzikir kepadaku itu khusyuk dan tenang. Apabila engkau menyebutkan akan aku, maka jadikanlah lidahmu di belakang hatimu. Dan apabila engkau berdiri di hadapanku, maka berdirilah sebagaimana berdirinya seorang hamba yang hina. Bermunajahlah dengan aku dengan hati yang gemetar dan lidah yang benar. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Katakanlah, Musa, kepada umatmu yang durhaka, agar mereka tiada menyebutkan akan aku, karena aku telah berjanji kepada diriku sendiri bahwa siapa yang berzikir kepada aku, maka aku ingat kepadanya. Maka apabila orang-orang yang durhaka itu menyebut aku, maka aku sebutkan mereka dengan kutukan atau laknat. Ini adalah mengenai pendurhaka yang tidak apa mengingatinya. Maka bagaimanakah pula apabila berkumpul kealpaan dan kedurhakaan? Bagai macam pengertian yang telah kami sebutkan mengenai hati itu, terbagilah manusia kepada orang yang apa, yang menyempurnakan sholatnya dan tidak hadir hatinya sekejap pun di dalam sholat. Dan orang yang menyempurnakan dan tidak hilang kehadiran hatinya sekejap pun. Bahkan kadang-kadang seluruh perhatiannya kepada sholat, di mana ia tiada merasa apa yang berlaku di hadapannya. Karena itulah, Muslim biryasar, apabila merasa telah jatuhnya tiang di dalam masjid, karena itulah Muslim bin Yasar tiada merasa dengan jatuhnya tiang di dalam masjid, di mana orang-orang banyak sudah berkerumun kepadanya. Setengah mereka menghadiri sholat jamaah pada suatu ketika dan sekali-kali tiada mengenal siapa yang di kanannya dan yang di kirinya. Dan bunyi detakan jantung Ibrahim alaihissalam adalah terdengar sampai 2 mil jaraknya. Dan suatu golongan ketika salat itu pucat mukanya dan kembang kempis perutnya. Semua itu tiadalah jauh daripada dapat dipahami. Karena berlipat gandanya yang demikian dapat dipersaksikan pada cita-cita penduduk dunia dan ketakutan raja-raja dunia serta kelemahan dan kedoifan raja-raja itu. Dan memburuknya nasib yang diperoleh daripada raja-raja itu. Sehingga jikalau masuklah seorang kepala raja atau menteri atau wasir dan membicarakan kepentingannya, kemudian keluar lalu ditanyakan tentang orang yang di keliling raja atau tentang kain yang dipakai oleh raja, maka tiadalah sanggup ia menceritakannya. Karena seluruh perhatiannya terhadap raja, tidak kepada kain dan orang yang dikelilingnya. Masing-masing orang mempunyai tingkatan daripada apa yang dikerjakannya. Maka keuntungan masing-masing daripada sholatnya ialah menurut takut, khusyuk, dan pengagungannya akan Allah. Sesungguhnya tempat perhatian Allah akan hambanya itu ialah hati, bukan gerakan zahir. Dari itu, berkatalah setengah sahabat radhiyallahu an, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, menurut keadaan mereka di dalam sholat. Dari tumak nina, ketenangan, dari adanya perasaan nikmat dan lezat dengan sholat. Sesungguhnya, benarlah perkataan itu. Karena manusia itu seluruhnya dikumpulkan atas apa ia mati. Dan ia mati atas apa ia hidup. Yang diperhatikan pada yang demikian itu ialah keadaan hatinya, tidak keadaan dirinya. Maka dari sifat hati, tertuang bentuk pada hari akhirat. Dan tidaklah terlepas selain orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Kita bermohon kepada Allah akan kebaikan taufik dengan kasih sayang dan kemurahannya. Penjelasan. Obat yang bermanfaat pada kehadiran hati. Ketahuilah bahwa orang mukmin tidak boleh tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, takut kepadanya, menghadap daripadanya, dan malu karena keteledorannya. Maka tidaklah terlepas seorang mukmin itu dari hal ikhwal yang tersebut tadi sesudah keimanannya. Walaupun kekuatan hal ikhwal itu tadi adalah menurut kekuatan keyakinannya. Terlepas dari keadaan yang tersebut di dalam sholat, tiada sebabnya selain daripada bercerai-berai pemikiran, bersimpang siur yang terlintas pada hati, lenyap jiwa daripada munajat, dan alpa daripada sholat. Dan tidaklah yang melengahkan dari sholat, selain lintasan-lintasan yang mendatang dan yang membimbangkan. Maka obat untuk menghadirkan hati itu ialah menolak segala lintasan yang terlintas di dalam hati. Dan sesuatu itu tidak dapat ditolak selain dengan menolak sebabnya. Maka hendaklah diketahui sebabnya. Dan sebab kedatangan lintasan-lintasan itu ada kalanya ia sesuatu yang datang dari luar atau sesuatu yang berada di dalam atau batinnya. Adapun yang dari luar ialah sesuatu yang mengetuk pendengaran atau yang nyata pada penglihatan. Kadang-kadang yang demikian itu mempengaruhi cita-cita sehingga diturutinya dan ia bertindak padanya. Kemudian tertariklah pemikiran daripadanya kepada yang lain dan lalu tali tertalilah. Memandang itu adalah menjadi sebab untuk berpikir. Kemudian, sebagian pemikiran itu menjadi sebab bagi pemikiran yang lain. Siapa yang kuat niatnya dan cita-citanya, niscaya tidaklah dapat diganggu oleh apa yang berlaku atas panca inderanya. Tetapi orang yang lemah sudah pasti membawa kepada berderai-derai pemikirannya. Dan obatnya, ialah memutuskan segala sebab itu dengan memicingkan matanya atau mengerjakan sholat dalam rumah yang gelap atau tidak membiarkan di hadapannya sesuatu yang mengganggu panca inderanya dan mendekatkan diri kepada dinding ketika sholat sehingga tiadalah luas jarak pemandangannya dan menjaga daripada melakukan sholat di tepi jalan pada tempat-tempat yang penuh dengan ukiran-ukiran kesenian dan pada tikar yang dicelup dengan warna-warna yang menarik. Dari itu adalah orang-orang yang rajin beribadah melakukan ibadahnya pada rumah kecil yang gelap. Luasnya sekedar dapat bersujud supaya yang demikian itu dapat mengumpulkan segala cita-citanya. Orang-orang yang kuat daripada mereka datang ke masjid dan menutupkan mata dan tidak melampaui pandangannya daripada tempat sujud. Mereka melihat bahwa kesempurnaan sholat adalah dengan tiada mengenal orang yang di kanan dan yang di kirinya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tiada membiarkan pada tempat sholatnya masa. Ia tiada membiarkan pedang, melainkan dicabutkannya, dan tulisan, melainkan dihapuskannya. Adapun sebab-sebab batinnya, maka adalah lebih sulit lagi. Karena siapa yang bercabang ingatannya pada lembah-lembah dunia, niscaya tiadalah terkungkung pemikirannya pada suatu persoalan. Tetapi, senantiasalah terbang melayang dari sudut ke sudut. Dan pemicingan mata tiadalah memadai baginya. Karena apa yang telah jatuh ke dalam lubuk hatinya tadi telah cukup untuk membimbangkannya. Dari itu, jalannya ialah menarik diri secara paksa kepada memahami apa yang dibacakan di dalam sholat dan memberikan perhatian kepadanya. Tidak kepada yang lain. Dan dapat menolongnya untuk yang demikian dengan mengadakan persiapan sebelum bertakbiratul ikhram. Dengan memperbarukan ke dalam jiwanya ingatan kepada akhirat. Tempat tegak munajat. Berbahayanya tempat berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Dan huru-haranya pemandangan. Dan menyelesaikan hatinya sebelum bertakbir untuk sholat daripada apa yang mempengaruhinya. Sehingga Tiada lagi tempat di dalam jiwanya untuk suatu urusan yang berpaling kepadanya lintasan batinnya. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Abi Sa'iyah, "Aku lupa mengatakan kepadamu supaya engkau menyembunyikan periuk yang ada di rumahmu. Maka sesungguhnya tiada wajar ada di rumahmu sesuatu yang mengganggu manusia dari sholatnya." Diriwayatkan Abu Dawud dari Utsman bin Salta. Inilah jalan menenteramkan pikiran. Kalau tiada juga menenteramkan pikiran dengan obat yang menenteramkan, maka tiadalah yang melepaskannya melainkan obat cuci perut yang mengeluarkan benda penyakit dari urat yang paling dalam, yaitu memperhatikan kepada segala keadaan yang menyeleweng, yang mempengaruhi daripada kehadiran hati. Dan tiada ragu kiranya bahwa segala keadaan itu kembali kepada kepentingan, dan kepentingan itu menjadi kepentingan hawa nafsunya. Maka hendaklah ia menyiksakan dirinya dengan mencabut diri dari segala hawa nafsu dan memutuskan segala hubungan, segala yang mengganggunya dari sholat, maka adalah lawan agama, maka adalah lawan agamanya dan tentara iblis musuhnya. Menahankannya adalah lebih mendatangkan madarat kepadanya daripada mengeluarkannya. Maka haruslah ia membersihkan diri daripadanya dengan mengeluarkan benda yang mengganggu itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala memakai khamisah atau kain hitam 4 persegi yang dihadiahkan oleh Abu Jaham kepadanya, dan pada kain itu ada cap bendera Nabi. Lalu Nabi bersolat dengan kain itu. Maka dibukanya sesudah solat. Seraya bersabda, "Kembalikanlah kain ini kepada Abu Jaham, karena telah mengganggu aku tadi dari solatku. Dan bawalah saja kepadaku kain selimut Abu Jaham." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memperbaharukan alas kakinya bagian atas. Kemudian beliau memandang kepadanya di dalam sholat karena barunya. Maka beliau suruh membukanya dan mengembalikan bagian atas alas kaki yang lama. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai alas kaki, lalu menakjubkan beliau oleh kebagusannya. Maka beliau bersujud kepada Allah, kemudian bersabda, "Aku merendahkan diri kepada Tuhanku Azza wa Jalla, kiranya tidak dikutukinya aku." Kemudian beliau keluar membawa alas kaki itu dan memberikannya kepada peminta pertama yang dijumpainya. Kemudian disuruhnya Ali radhiyallahu anhu membelikan 2 alas kaki dari kulit yang disamak, yang telah dibuang bulunya, lalu dipakainya. Adalah pada tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebentuk cincin dari emas sebelum diharamkan. Dan ketika itu beliau di atas mimbar, lalu dilemparkannya cincin itu seraya bersabda, "Diganggu aku oleh benda ini karena memandang kepadanya dan memandang kepada kamu." Diriwayatkan bahwa Abu Talha bersolat dalam suatu dinding tembok. Padanya ada sebatang kayu. Maka menakjubkannya oleh seekor burung yang kehitam-hitaman terbang di pohon itu mencari jalan keluar. Lalu diikuti oleh Abu Talha sebentar burung itu dengan matanya. Kemudian ia tiada mengetahui lagi berapa rakaat sudah sholatnya. Maka Abu Thalhah menerangkan apa yang telah menimpa dirinya dari kekacauan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyambung, wahai Rasulullah, dinding tembok itu adalah sedekahku. Perbuatkanlah menurut kehendakmu. Diriwayatkan dari orang lain bahwa Abu Thalhah bersalat di dalam dinding temboknya dan pohon kurma berbuah lebat. Maka Abu Thalhah memandang kepada pohon kurma itu dan menakjubkannya, sehingga ia tidak tahu berapa rakaat sudah salatnya. Peristiwa ini diceritakan kepada Utsman radhiyallahu anhu, seraya ia mengatakan, dinding tembok itu sedekahku. Buatkanlah dia pada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dijual oleh Utsman radhiyallahu anhu dengan 50 ribu.